Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin a'inna ya Rabbana ala fahmil Qur'an wal amal bil Qur'an wahshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati ahlil Qur'an wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad irzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta Al-Quran, dimanapun Anda berada, yang hadir di majlis ini, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita fahami, mengamalkan isi Al-Quran, dan semoga kelak Allah mengumpulkan kita bersama ahli Quran, dan Al-Quran menjadi penolong kita. Al-Quran memberikan syafaat kepada kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di surat Al-An'am ayat yang ke 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. قُلْ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا يُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Falamma nasu ma dzukiru bihi, hamba-hamba yang sudah mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Nabi, pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan wahyu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam pesan-pesan itu semua adalah demi keselamatan dan kebaikan mereka. Mereka bisa faham dengan akal mereka, tapi mereka tidak bisa nerima dengan hati mereka. Banyak faktor, banyak sebab yang sudah pernah disebutkan pada pertemuan yang lalu. karena ada kedengkian di hati mereka, kesombongan di hati mereka. Sehingga kebenaran yang Allah kirim melalui para nabi, jika ini ada hubungannya dengan nabi sebelum Rasulullah, atau yang dikirim melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melalui penerus-penerus Rasulullah dari para pewaris-pewarisnya, ada manusia-manusia yang mendengar kebenaran, akan tapi mereka itu tidak mau menjalankannya, hanya mendengar saja. Sehingga mereka itu adalah dianggap seperti orang yang lupa. Tahu, tapi seperti tidak tahu. Dia mengerti dan faham di saat mendengar firman Allah. Dan dia juga faham karena yang menjelaskan adalah paling fasihnya lesan, yaitu Nabi Muhammad. Tidak ada yang tidak faham dengan omongan Nabi saat itu. Nabi lesannya sangat fasih. Sangat fasih. Tidak ada kalimat dari Nabi itu yang mengandung makna yang membingungkan. Tidak ada. Semua penjelasan dari baginda Nabi adalah penjelasan yang sangat jelas. Agar tapi pun mereka itu seolah-olah tidak pernah mendengar penjelasan itu. Sehingga kebenaran seperti tidak pernah dikirim oleh Allah. Nah, mereka tidak menerima. Bagaimana akibat dari orang-orang seperti itu? Pada umat terdahulu, di saat Allah menurunkan wahyu melalui nabi-nabi mereka, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lainnya, akan tapi mereka masih saja melanggar. Maka falamma nasu madzukiru bihi, dan juga itu akan berlaku pada orang zaman sekarang ini, di saat mereka melupakan dan tidak mau mengamalkan apa yang telah Allah kirim melalui para nabi dan diteruskan oleh para ulama penyambung lidah para nabi. Kalau ulama zaman sekarang penyambung lidah Rasulullah, di saat mereka melupakan itu semuanya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, Allah buka untuk mereka segala pintu. Cuman di sini bukan kebaikan. Segala pintu, akan tapi di balik itu semua adalah neraka. Sehingga fatahna alaihim. Alaihim ini isyarat bahwasanya dibuka untuk mereka, orang yang ingkar kemudahan urusan dunianya, bahkan mungkin pangkatnya, tapi bukan untuk kebaikan mereka. Fatahna alaihim. Berbeda dengan kebaikan seperti yang disebutkan dalam firman Allah, inna fatahna laka kebaikan, fatham mubina. Kalau laka adalah kebaikan untuk nabi, inna fatahna laka fatham mubina, telah dibuka untuk Nabi Muhammad kebaikan yang sangat jelas diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini tidak. Fatahna alaihim, dibukakan oleh Allah untuk mereka. Sehingga kita melihat bahwasanya tuh, orang kafir ternyata mobilnya lebih mewah daripada si muslim. Gedungnya lebih megah. Dan itulah jatah mereka di dunia, bukan jatah di akhirat. Fatahna alaihim, kami bukakan untuk mereka, mereka yang ingkar kepada Allah, yang kurang ajar kepada syariat. Fatahna alaihim, dibuka betul oleh Allah. Karena apa? Akan disiksa lebih parah, mau dijatuhkan. Jadi begini kalau istilahnya, gimana sih agar rasa jatuhnya itu terasa sakit? Ditinggikan dulu. Gak ada orang yang berkata, aku jatuh dari tikar. Tidak ada. Jatuh dari tikar, tidak ada rasanya. Tinggikan dulu dong ranjangnya. Tinggi, semakin tinggi, jatuh. Baru itu rasanya sakit. Itulah yang diberikan Allah kepada mereka yang ingkar kepada Allah. Fatahna alaihim, kami bukakan untuk mereka, lihat. Kekayaannya banyak. Apa saja sih ya? Kekayaan segala macam. Pangkat pun juga mereka dapat. Sehingga dengan itu semuanya semakin tinggi. Di saat mau dijebloskan, terasa sakitnya luar biasa. Hatta idza farihu bima utu, di saat mereka terlena senang dengan apa yang mereka dapat dari dunia dan pangkat, kesewenang-wenangan mereka, foya-foya mereka, lihat kebebasan mereka dengan dunianya untuk melakukan apa saja untuk melanggar Allah, dibebaskan biar, karena mau ditinggikan ranjangnya, mau dijatuhkan kuat-kuat seperti itu. Setelah itu akhadnahum baghtatan, akan diambil oleh Allah baghtatan, itu dengan mengagetkan, akan dihukum oleh Allah dengan diberi kaget. Kalau zaman dulu ada tiba-tiba didatangkan musibah, kalau umat-umat terdahulu tiba-tiba ada musibah, ada angin panas yang menjadikan kulit mereka kering menghitam lalu mati, dan berlaku untuk umat Nabi, umat zaman sekarang adalah di puncak kejayaannya, masih kaya-kayanya, dia menantang Allah mati, kaget benar dia. Di dunia dilayani, di alam barzah diseksa. Baghdatan. Kalau makna baghdatan itu sudah enggak ada kesempatan lagi dia untuk berlari daripada musibah tersebut. Sehingga ni faidahum mublisun, mereka itu sudah putus asa, tidak punya harapan lagi. Mublisun, putus asa, karena sudah di hadapannya adalah hukuman. Tiba-tiba diturunkan oleh Allah kepada mereka musibah, kehancuran buat mereka. Kalau pada umat terdahulu ada terang terlangsung, dan pada umat zaman sekarang pun juga ada, tiba-tiba dikirim kematian sebelum mendapatkan hidayah. Padahal dia sudah mendengar kebenaran dari masa ke masa. Mulai dari masa kecilnya dia sudah mendengar kebenaran. Dewasa, menjelang mati pun dikirim kebenaran oleh Allah yang Maha Kasih. Akan tapi karena hatinya yang sudah tertutup tadi, maka dia tidak bisa menerima. Dan kemudian dibuka oleh Allah karena orang ini betul-betul kurang ajar kepada syariat, kurang ajar kepada Al-Quran, kurang ajar kepada Rasulullah, kurang ajar kepada Allah dan kepada agama. Maka fatahna alaihim, dibuka oleh Allah segala kebaikan, dibuka terus. Karena apa? Allah ini namanya istidraj, bukan karena Allah ingin mengangkat mereka. Karena kekurangan ajaran dan kesombongan di hati mereka akan dihukum dengan hukuman yang sangat pedih. Faidahum mublisun, mereka dengan begitu dihukum yang tiba-tiba mendadak. Mublisun itu maksudnya sudah ayisun, enggak ada harapan lagi. Karena apa? Mengagetkan, tiba-tiba hukuman tiba-tiba itu menyeramkan. Tapi kalau hukuman itu masih ada tempo, dikasih sakit dulu masih bisa ngadu Allah, Allah. Dikasih takut dulu misalnya, baru dia bisa kembali kepada jalan yang benar. Tapi tidak seperti itu. Karena begitu besarnya pelanggarannya, karena kesombongannya, hatinya yang keras, diberi hukuman oleh Allah mendadak, dibikin kaget. Fakuti adabirul qaumil ladzina dzalamu. Kuti adabirul qaum, dabirul qaum itu belakang. Jadi kali ada depan, belakang dabirul qaum. Maksudnya fakuti akan dipotong, dabirul qaum itu sampai akar-akarnya. Habis. Jadi umat terdahulu itu bagaimana kalau sudah melanggar Allah, melanggar Allah, itu dihabiskan oleh Allah. Dihancurkan sampai akar-akarnya kalau bahasa kita ini. Alladzina dzalamu, mereka saja yang berbuat zalim. Mereka saja yang menantang Allah, yang memusuhi Allah, itu yang dihancurkan oleh Allah. Tapi nanti ada orang yang ikut dari orang yang beriman yang mendapatkan musibah, yaitu mereka yang diam. Bersama mereka diam, tidak mengingatkan mereka, tidak mengajak kepada kebaikan, tidak menghentikan kemungkaran mereka, duduk bersama mereka. Kalau orang-orang yang memusuhi Allah kena musibah, dia juga mendapatkan bagian, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang hanya menghukum orang-orang yang zalim. Zalim di sini adalah zalim kepada dirinya sendiri, yaitu yang lebih memilih neraka untuk dirinya. Zalim. Jadi orang berbuat dosa, melakukan kemaksiatan itu dikatakan zalim. Karena apa? Kalau kita melihat satu orang, tangannya yang bagus, bersih, sehat, tiba-tiba dia mengambil lilin, lalu dinyalakan itu lilin, kemudian dia memasukkan atau membakar jemarinya ke lilin, semua orang akan berkata, enggak boleh, jangan lakukan. Padahal dia sambil menjerit-jerit. Maka orang mengatakan, kamu itu zalim kepada dirimu sendiri, karena tanganmu sendiri kamu bakar. Itu membakar jemari saja sudah disebut sebagai zalim. Bagaimana jika ada orang yang dengan sukarela memasukkan badannya ke neraka? Makanya pelaku dosa itu disebut sebagai seorang yang berbuat zalim. Melanggar Allah lebih serem lagi, zalimnya lebih parah. Mengingkari Allah zalim, maka disebut zalimun. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji, kebaikan, nikmat, karunia itu hanya milik Allah semesta alam, Tuhan semesta alam yang memiliki kita semuanya. Artinya begitulah Allah yang Maha Kasih, dan selalu Maha Kasihnya tidak pernah berhenti. Allah yang Maha Pemurah kepada hambanya. Tapi pun demikian, lihat, siapapun yang melanggar Allah, membangkang kepada Allah, memusuhi Allah, Allah pun juga akan berikan hukuman kepada mereka. Tinggal pilih bagaimana. Apakah kita ingin menjadi orang yang zalim atau menjadi orang yang bisa mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan alhamdulillah di dunia adalah keindahan, dan lebih indah lagi adalah jika kita sudah masuk ke surga. Dan ketahuilah, ucapan saat itu yang paling indah adalah waktu itu kita mengucapkan alhamdulillah karena apa? Sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia, kemudahan, bantuan yang Allah berikan kepada kita untuk berpegang dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga pungkasan kita di dunia mengucapkan Alhamdulillah, dan ternyata di alam barzah pun sudah mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah menyelamatkanku, membimbingku, sampai aku tidak perlu merasakan hukuman siksa kubur, dan tidak pernah merasakan capeknya di padang mahsyar, dan tidak pernah merasakan neraka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada pembangkang-pembangkang itu, yang Allah beri mata kepada mereka, Allah beri telinga kepada mereka, yang Allah beri hati kepada mereka, yang beri pemahaman oleh Allah kepada mereka, katakan kepada mereka, kul ara'aytum in akhadallahu, katakan kepadaku, hei orang-orang, ara'aytum maksudnya ceritakan kepadaku, hei orang-orang yang membangkang kepada Allah, hei orang yang melanggar kepada Allah, yang tidak mau menerimaku, tidak mau menerima Al-Quran. In akhadallahu sam'akum, kalau seandainya Allah mengambil telingamu yang saat ini bisa kau gunakan untuk mendengar, kemudian mengambil mata penglihatanmu yang saat ini kau bisa melihat, jika Allah mengambil itu semua, kemudian wa khatama ala qulubikum, kemudian Allah menutup hati kalian, menutup hati kalian sehingga enggak bisa faham. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Coba, apakah berhalamu itu bisa mendatangkan matamu lagi? Apakah berhala-berhalamu yang kau sembah itu bisa mendatangkan telingamu lagi? Dan apakah berhalamu itu bisa memberikan pemahaman kepadamu sehingga kau bisa mengerti dan faham? Berhalamu diam, tidak pernah mengirim wahyu, tidak mengirim pesan. Siapa yang bisa mendatangkan nanti pengganti daripada telingamu, pendengaranmu, sekaligus penglihatanmu? Katakan wahai Muhammad, sebetulnya itu adalah pertanyaan yang enggak perlu dijawab. Jadi pertanyaan itu bukan pertanyaan yang perlu dijawab, pertanyaan yang enggak perlu jawab, pertanyaan itu adalah justru untuk merendahkan mereka. Seperti kalau kita dengan anak. Anda mungkin dengan anak kecil, anak-anak Anda yang selama ini Anda beri pakaian, makan, Anda sekolahkan, Anda bertanya, "Kamu kok seperti itu? Kok berani sama Umi? Siapa yang ngasih baju pada kamu? Ayo. Siapa yang ngasih makan selama ini, ha? Siapa yang membesarkan kamu, ha?" Kan enggak perlu dijawab itu. Anak sudah tahu, Umi. Itu. Jadi pertanyaan seperti itu bukan berarti pertanyaan perlu dijawab. Siapa yang selama ini ngasih itu? Sebetulnya itu pertanyaan kepada sesuatu yang mereka sudah tahu. Agar mereka tuh semakin sadar, siapa yang bisa mendatangkan telinga jika dicabut pendengaranmu, ha? Ya enggak ada, mereka geleng, tidak, enggak ada kecuali Allah. Ungdur. Lihat. Lihat kaifa nusariful ayati tsumma hum yastifun. Lihat. Lihat mereka itu bagaimana. Orang-orang, lihat orang yang keras hatinya. Wahai Muhammad, lihat mereka itu. Yang sudah keras hatinya. Mereka punya mata, mereka punya telinga, bisa melihat kebaikanmu, bisa melihat perilakumu yang lembut, bisa mendengar firman-firman yang aku kirim, dan bisa memahami omonganmu. Kaifa nusarriful ayati? Bagaimana aku jelaskan? Jadi Allah telah menjelaskan firman-Nya, tanda-tanda kebesaran Allah melalui lidah Nabi Muhammad, firman wahyu yang Allah turunkan. Tapi gimana orang-orang itu lihat? Yang bersama wahai Muhammad, hum yastifun, thumma hum yastifun. Yastifun apa? Dengar tapi setelah itu berpaling. Enggak mau nerima. Itulah keadaan mereka. Itulah keadaan mereka itu. Dari hatinya, hati yang sudah ditutup oleh Allah. Artinya mata mereka melihat, telinga mereka mendengar, dan mereka juga bisa faham, tapi kenyataannya mereka itu seperti orang yang tidak pernah melihat, dan tidak pernah mendengar, dan seperti orang yang tidak pernah faham. Makanya mereka, tumahum yastifun, maka mereka menjadi orang yang berpaling dari kebenaran yang aku kirim, kebenaran yang engkau bawa wahai Muhammad. Mereka berpaling. Kul, dan katakan wahai Muhammad, ara'aitakum in atakum adzabullahi bahtatan. Coba, kira-kira apa? Coba terangkan kepadaku, apa yang hendak kau katakan nanti jika ada musibah datang kepadamu, bahtatan au jahratan. Bedanya bakhtatan dan jahrotan. Kalau jahrotan terang-terangan di depan mata. Dan ini terjadi pada umat terdahulu. Kalau bahtatan itu mengagetkan, malam-malam di saat tidur tiba-tiba datang musibah sehingga mereka tidak lagi bisa mengelak. Kalau jahrotan, ini, kalau bahtatan itu adalah hantaman mereka di depan hati mereka sendiri. Kalau jahrotan itu hantaman di depan orang banyak. Sebab gini, mereka katanya punya Tuhan selain Allah. Di saat datang musibah, mereka nggak bisa minta pertolongan lagi. Makanya adalah hantaman untuk keyakinan mereka sendiri. Hei, kamu yang percaya katanya ada Tuhan-Tuhan itu. Mana Tuhanmu? Ada musibah dari Allah yang datang tiba-tiba. Ternyata engkau pun juga tidak bisa mengelak. Minta kepada Tuhanmu itu. Dan mereka pun tidak bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan-Tuhan palsu itu. Maka bahtatan. Jadi bahtatan itu pukulan bahwasanya urusan dirinya dengan keyakinannya. Lah kalau jahrotan di depan manusia dilihat, dia teriak-teriak, tapi tetap saja dihukum oleh Allah. Jahrotan terang-terangan. Sehingga mereka dahulu di mana? Kaum Firaun. Kaum Bani Israel ya, yang mengikuti Firaun lihat. Di depan mereka jerit di laut merah. Mereka pun Tuhan mereka tidak menolong. Karena mereka Tuhannya Tuhan palsu. Firaunnya sendiri tenggelam. Kemudian dia apa? Ditunjukkan di depan orang jahrotan. Biar bisa jadi pelajaran buat yang lainnya. Dan dipermalukan lagi. Tuh lihat. Kamu tidak mau dengar. Kamu tidak mau patuh. Tuh lihat. Tenggelam di laut Tuhan. Tidak bisa ngapa-ngapain dia. Teriak dia. Tolong, tolong, tolong, tolong. Tidak bisa. Jahrotan. Jadi hukuman yang Allah berikan kepada mereka di depan orang adalah untuk pelajaran bagi yang hidup. Dan penghinaan bagi dia. Adapun bahtatan, kalau itu jahrotan tadi. Kalau bahtatan adalah untuk pukulan bagi mereka bahasanya. Tuhan yang selama ini mereka seru. Apakah Nyi Roro Kidul kalau di sini? Atau apa? Mana yang bisa menolong? Enggak ada yang menolong itu semuanya. Karena hanya Allah lah Tuhan kita. Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wahal yuhlaku illal qawmul zalimun. Muhammad. Katakan kepada umatmu semuanya itu. Siapa yang dihancurkan itu? Wallahu yuhlak. Apakah ada yang dihancurkan kecuali mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim? Yang dihancurkan oleh Allah adalah mereka yang berbuat zalim. Zalim kepada diri mereka sendiri. Bisa mendengar kebenaran keselamatan mereka. Ternyata mereka tidak mau. Itu loh jalan itu. Maka mereka itu mengingkari ayat Al-Quran juga zalim dikasih itu. Jalan keselamatanmu di sana. Kalau lewat sebelah kiri itu ada banjir di sana. Enggak mau tetap saja lewat kiri. Zalimun, zalim kau. Sudah dikasih jalan yang benar ini loh. Jalan Nabi Muhammad. Mengantarkan kepada kebenaran, kemuliaan. Sampai kepada ridho Allah. Enggak mau. Mereka adalah zalim. Yang itulah yang akan dihancurkan oleh Allah. Dengan musibah-musibah tersebut. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mungdzirin. Kami di sini Tuhan Allah tidak mengutus para utusan-utusan kecuali dengan memberikan kabar gembira agar mereka bersemangat untuk menyambut, wa mungdzirin, ancaman-ancaman agar mereka menghindar dari hal-hal yang menjadi sebab Allah murka. Itulah Nabi Muhammad. Itulah para nabi, dia itu membawa pesan bukan dari diri mereka sendiri. Mereka membasyirin, berikan kabar gembira dari Allah. Wa mudhirin, memberikan peringatan dari Allah. Nabi tidak mendatangkan ayat dari diri sendiri. Nabi tidak mendatangkan ayat dari beliau sendiri. Ada satu satu ayat. Orang kafir masuk Islam gara-gara satu ayat. Ceritanya Nabi itu dulu waktu ke Madinah, itu tidur Nabi itu dijaga. Dijaga oleh sahabat-sahabat Nabi. Menjaga dengan pedang dan sebagainya. Setelah itu turun ayat Al-Quran bahwasanya Allah akan yaksimuka minan nas. Allah akan menjagamu dari gangguan manusia. Allah menjagamu dari gangguan manusia. Setelah itu Nabi setelah mendapatkan wahyu tersebut, Nabi berkata kepada para sahabat, hei sahabatku, pergilah semuanya. Allah sudah menjamin aku akan dijaga oleh Allah. Orang kafir, orientalis membaca ayat ini menunjukkan kalau Muhammad ini adalah benar. Sebab kalau Muhammad itu berbohong, pasti tetap punya rasa takut. Berarti ini pasti bukan dari dirinya sendiri. Karena apa? Mendapatkan ayat, Allah telah menjagamu, dipercaya. Dan kemudian yang menjaga suruh pergi. Dan Muhammad tidak takut lagi dengan ancaman dari siapapun. Kalau memang Muhammad bohong, orang itu bohong kepada orang lain bisa, tapi gak bisa bohong dengan dirinya sendiri. Contoh, orang yang berbohong dengan dunia pengobatan, atau orang yang bisa katanya melihat yang gaib, atau bisa tahu yang gaib, bisa melihat ini dan sebagainya. Tak tahunya giliran duitnya hilang, bingung dia. Nah kan, duitnya sendiri hilang, nggak bisa nyari dia. Katanya bisa nyari duitnya orang, bohong dia. Sama katanya dia bisa ngobati, bisa mengobati dan obatnya benar katanya cespleng kalau bahasa kita itu, dokcer obat. Giliran dia sakit cari obat yang lain. Kenapa? Dia tuh bohong kepada orang. Orang bisa berbohong kepada orang lain, tapi tidak akan bisa berbohong dengan dirinya sendiri. Begitu juga waktu itu para orang-orang orientalis itu mengatakan Muhammad pendusta, tapi saat ketemu ayat ini bingung. Kalau memang Muhammad berdusta kepada orang, dia tidak akan bisa berdusta dengan dirinya sendiri. Artinya, kalau memang Muhammad pembohong, enggak mungkin ada ayat kayak begini. Karena apa? Keamanan itu penting. Wong raja-raja dunia saja, Firaun saja ngaku Tuhan perlu dijaga kok. Lah kok tiba-tiba Muhammad berkata, "Tinggalkan aku karena Allah sudah menjagaku." Ini enggak mungkin, ini bohong. Dari sinilah banyak orang masuk Islam membaca ayat seperti itu. Misalnya kalau saya berbohong misalnya, aku telah dijaga oleh jin 2000. Enggak perlu pakai pengawal, tapi kok masih pakai pengawal? Karena saya bohong. Saya punya, wah hati-hati, saya punya jin, saya ustadz yang punya jin 3000. Saya itu dijaga oleh jin 3000. Tak tahunya jalan malam-malam sendiri masih perlu pengawal. Nah, berarti saya bohong. Kalau memang benar omongan saya dan saya jujur, enggak mungkin. Orang bisa berbohong kepada orang, tapi tidak bisa berbohong dengan dirinya sendiri. Nah, Nabi pun demikian, Nabi tidak akan membawa berita kecuali dari Allah. Bahkan apa yang beliau ucapkan adalah dari wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mungdzirin. Aku tidak mengutus para utusan kecuali mereka itu membawa kabar gembira yang menyenangkan. Jadi memang ini adab dalam dakwah itu harus bisyarah dulu, kegembiraan dulu disampaikan. Mendidik anak itu jangan larangan dulu. Sayangku, ayo ngaji biar Allah ridha, senang. Jangan, awas kamu masuk neraka. Bukan begitu. Jadi kegembiraan dulu, himbauan dulu yang menyenangkan, baru nanti ancaman. Humungzirin, memberikan ancaman bagi siapapun yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Yang melanggar Rasulullah akan dihukum. Mubasysyirina wa mungdzirina. Nah, masalah bisyarah, ingdar. Kalau memang Nabi berdusta, enggak ada larangan. Nabi berdusta ngapain harus ada larangan? Biar bebas, enak. Maka dari itu lihat, kenapa kalau ada orang ngaku Nabi enggak pakai hujah pun orang percaya. Tapi kalau Nabi beneran harus ada wahyu. Dulu di Bogor ada orang ngaku Nabi ya itu? Bogor? Hei orang Bogor. Ketemu enggak Nabi palsu itu? Nah, ada Bogor kemudian muncul. Kenapa kok gak ngaku saja langsung ada orang yang mau? Karena apa? Biasanya kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi, itu yang paling ditonjolkan adalah kebebasan. Gak ada aturan. Istrimu dengan istri ini boleh tukar-tukaran. Kan gitu. Pokoknya gampang, selagi tidak ada aturan, itu orang pada senang, tidak pakai hujah. Karena sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi kalau kebenaran ada, ingdar, larangan, jangan begini, jangan begitu. Makanya kalau tuh Nabi palsu itu selalu pengen sesuai dengan hawa nafsunya. Kalau memang Nabi itu adalah dengan hawa nafsu, Nabi Muhammad dengan nafsu, tentu tidak ada pembatasan-pembatasan. Ngapain dibatasi? Biar bebas seenaknya, kan begitu. Wong dari dirinya sendiri kok. Kalau memang dari diri saya sendiri ya usah, enggak usah pakai aturan. Yang penting saya senang dulu. Mungkin dengan peraturannya yang memihak kepada dia, yang anaknya cantik-cantik serahkan kepada aku, duitnya ini enggak, tapi tidak. Tapi ada aturan, hak milikmu harus jaga ini semua, ini haram. Mengambil hartanya orang lain juga haram dulu. Berarti adanya larangan-larangan itu menunjukkan kejujuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memang benar tidak pernah berbohong. Maka ada ingzar, ada larangan-larangan. Kalau dia bohong, enggak ada larangan. Kenapa? Dia tertinggi, dia paling dikagumi, biar enak, biar bebas. Saya ngambil sana boleh, ngambil sini boleh. Ternyata larangan pun berlaku juga bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman amana wa aslaha. Faman amana wa asliha. Nabi datang dengan pesan-pesan keindahan. Sekaligus wanti-wanti, warning, larangan agar tidak terjerumus dalam kehinaan. Maka siapapun yang mendengar, beriman, patuh, amanah dulu, beriman dulu. Sebab beriman saja, kalau belum diwujudkan dalam perilaku, itu iman di dalam hati masih bermaksiat nanti. Mungkin ada orang yang mengimani Allah Tuhanku, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian setelah itu dia tidak menerjemahkan keimanan dalam perilaku zahir, dia dihukum. Mungkin saja dia selamat nanti di akhirat karena pada akhirnya dia diangkat dari neraka. Maka di situ ada namanya islah. Aslaha, berbuat baik sesuai dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Iman kepada Allah, kemudian dia menggunakan matanya sesuai dengan keimanannya, telinganya sesuai dengan keimanannya, tangannya sesuai dengan keimanan, namanya aslaha. Faman amana wa aslaha, barang siapa yang beriman kepada Allah wa aslaha, dan dia membuat kebaikan. Aslaha, membenahi. Muslih, pembenah. Jadi orang soleh itu baik dalam dirinya sendiri. Tingkat pangkat tinggi adalah muslih. Bukan saja benah untuk diri, tapi membenahi orang lain. Iman di dalam hatinya. Maka harus meningkat kepada menerjemahkan iman itu dengan menggunakan tangannya, tangannya orang beriman. Sehingga menolong orang lain. Maka menjadi muslih. Soleh dalam dirinya sendiri, kemudian muslih, berbuat baik untuk orang lain. Aslaha. Kalau orang seperti itu, sudah dia beriman, urusannya dengan Allah, baik, yakin ini firman Allah, janji dari Allah melalui lisan Rasulullah, dia percaya, setelah itu aslaha, lalu dia menerjemahkan keimanannya adalah dalam perilaku sehari-harinya dengan ayah ibundanya, saudara-saudarinya, tetangganya, pembantunya, itulah aslah. Fala khaufun alaihim walahum jahzanun, itulah kekasih Allah yang mereka tidak pernah punya rasa takut dan tidak akan merasa susah sepanjang masa. Karena dia adalah seorang mukmin muslih. Mukmin muslih, bukan sekedar saleh, tapi mukminun muslihun aslah. Dia sudah bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak cukup orang hanya baik kepada Allah. Alangkah banyaknya orang yang baik kepada Allah, tapi tidak bisa baik dengan sesama manusia. Targetnya dia adalah nanti selamat pada akhirnya. Masuk neraka dulu, baru diangkat. Tapi kalau derajat muslih, tidak zalim kepada tetangga. Inilah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan merasakan rasa takut. Tidak di dunia, tidak di akhirat. Allah. Di dunia pun tidak merasa takut. Karena apa? Dia muslih. Bagaimana takut? Dia baik. Orang senang dengan dia. Orang berterima kasih dengan dia. Kalau Anda menjadi seorang muslih, siapa yang tidak senang? Setan saja yang tidak senang kalau. Bahkan setan pun senang. Iblis pun, orang kafir yang memusuhi Anda, kalau Anda baik dengan dia pun senang karena Anda muslih. Di dunia Anda tidak merasa takut, apalagi nanti tidak. La khaufun alaihim. Tidak merasa takut, tidak ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan merasa berduka selamanya. Kenapa? Dia adalah mukmin muslih. Amana wa aslah. Walladzina kadzdzabu biayatina, adapun mereka yang mendustakan ayat-ayatku, firman-firman Allah, nabi, kebenaran yang datang dari Allah dan rasulnya kok didustakan, tidak menerima. Dusta ini maknanya dari awal dusta, selalu kadzdzabu. Kalimat kadzdzabu. Kadzdzabu itu adalah mendustakan. Ini tidak berbicara kepada orang yang, ini betul-betul orang yang pembangannya kelas berat. Dia faham, ngerti, percaya, lalu mendustakan. Walladzina kadzdzabu biayatina, mereka mendustakan firman-firman Allah. Pesan-pesan kebenaran dari Allah kok didustakan. Dia mengerti itu baik, karena kesombongannya telah menguasai dirinya, sehingga ia dustakan. Seperti disebutkan pada pertemuan yang lalu, mereka kalau mendustakan, mereka tidak bisa mengatakan Nabi seorang yang pembohong. Karena Nabi tidak pernah berbohong. Jadi mereka itu percaya Nabi Muhammad itu Nabi. Percaya, kemudian dia mendustakan. Percaya itu Nabi, kemudian didustakan. Kita tahu mendustakan, bukan berdusta. Kalau berusta itu berbohong. Tapi mengatakan Nabi Muhammad bohong. Padahal Nabi Muhammad tidak bohong. Dan dia ngerti omongannya gak berarti. Pada pertemuan yang lalu sudah juga dijelaskan. Di saat mereka itu mengingkari Nabi Muhammad. Wahai Muhammad. Di saat mereka ingkar kepadamu. Mereka tidak mendustakan kamu. Karena mereka gak bisa mendustakan kamu. Karena mulai dari kecil mereka tahu kau jujur. Sebetulnya mereka mendustakan. Ingin menolak aku. Kebenaran yang datang dariku. Maka jangan terlalu pusing kau Muhammad. Gitu. Kau tenang-tenang saja. Jangan berduka, jangan susah. Mereka tuh gak bisa mendustakan dirimu. Sehingga apa? Mereka pengen mendustakan kebenaran yang datang dariku, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terjadi pada mereka. Mengingkari Nabi Muhammad secara langsung gak bisa. Sampai hari ini pun lihat dengan Al-Quran dan sebagainya. Gak bisa mengingkari Al-Quran. Ada beberapa waktu yang lalu kita membaca sebuah tulisan. Tapi ya jadi bahan tertawaan. Dari kaum-kaum syuara, penyair, dan orang-orang yang mahir berbahasa Arab. Mencoba mengkritiki bahasa Al-Quran. Ajib orang. Orang Arab saja yang pada zamannya ahli berbahasa itu tunduk, takluk kepada Quran. Orang akhir zaman. Ada di Yordan, seorang penyair kafir dari Yordan. Itu menulis tentang kesalahan Al-Quran dalam bahasa. Orang Arab yang jago, matang bahasanya, belum tercemar dengan bahasa yang lain. Pada zaman Nabi pun tidak ada yang berani. Termasuk penyair-penyair ulung, orang-orang yang hebat dalam berbahasa seperti Musailamah, Kal-Kadab, dan yang lainnya. Mereka tunduk, ini orang akhir zaman. Nah, yang mengantemin siapa? Yang ngantemin dia temannya sendiri. Dia ada seorang doktor dalam bahasa Arab. Sastra Arab. Pengen terkenal, bingung dia. Mengkritiki kesalahan bahasa di dalam Al-Quran. Ya, enggak perlu dibalas dong. Dia kebodohan, enggak mengerti Al-Quran. Sumber bahasa. Tidak ada yang salah dalam Al-Quran. Ini ada orang-orang seperti itu. Nah, orang-orang yang mendustakan, pada dalam dirinya itu sebenarnya mereka kagum. Dan enggak bisa mengatakan, Quran itu bukan dari Allah. Orang kafir hari ini, kecuali orang kafir yang enggak ngerti bahasa Arab. Karena enggak ngerti mukjizatnya Al-Quran, kecuali mereka yang mengerti bahasa Arab. Yang mengerti bahasa Arab, bahasa Al-Quran, keindahan Al-Quran, mereka itu geleng-geleng kepala. Spontan mereka mengatakan ini bukan buatan manusia. Semua penyair yang insaf, bukan penyair baru tadi yang kita sebutkan, penyair yang insaf, ahli bahasa Arab yang insaf itu di saat membaca Al-Quran mereka geleng-geleng, nggak mungkin dari manusia. Karena apa? Mereka tahu bahasa Arab, mereka ngerti, tapi ini unik. Syair bukan, tapi melebihi daripada agungnya syair. Bingung mereka. Kalau syair kan ada timbangannya, ada wazannya itu, ada aturannya. Akan tapi ini enggak. Tapi nilainya penuh. Dengan makna melebihi daripada syair-syair. Sastra yang tinggi. Mereka geleng-geleng kepala. Nah, inilah orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Tidak akan bisa menolak bahwasanya Al-Quran itu adalah bukan dari manusia. Mereka mengatakan ini bukan dari buatan manusia. Bahkan ada suatu ketika, ini adalah buatan manusia yang super hebat. Manusia yang jago mengarang, jago menulis. Belum membaca siapa yang membawa Quran. Dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Tak tahunya gak bisa baca dan nulis. Mentok lagi, di saat membaca ini, mereka akan mengatakan, kalaupun dibuat ini pasti oleh orang hebat, orang yang dahsyat. Tapi lihat isu-isu yang ditumpangkan, didesbatkan ke Nabi Muhammad, isu-isu lucu. Bahkan dia mengatakan, Nabi Muhammad mengambil ilmu bahasa Al-Quran dari Romania, dari ini. Nabi tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Nabi tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang seperti itu. Baik, ini adalah orang yang mengerti bahasa Arab. Mereka akan mengatakan bahasanya, ini adalah bukan dari manusia. Ini bukan dari manusia. Sehingga di saat ada pemilahan antara Al-Quran dan hadis Nabi, kalau hadis bagaimana? Hadis itu omongan Nabi Muhammad. Maka lafadznya pun beda. Bahasanya bahasa biasa. Tapi kalau Al-Quran, mereka terkagum-kagum. Kemudian setelah itu, ini. Walladzina kadzabu bi ayatina yamassuhumul adzabu bima kanu yafsuqun, akan mengena mereka, yamassuhum menyentuh. Artinya apa? Enggak bisa lepas. Yamassuhu menempel kepada mereka. Adab, maksudnya mereka akan tertimpa siksa dari Allah. Bima kanu yafsukun, karena kefasikan mereka. Fasik itu adalah keluar dari kebenaran. Kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada mereka, yang bisa mereka fahami dengan akal, dan hati mereka juga yakin, akan tapi mereka pun ternyata masih keluar daripada itu semua, makanya orang fasik. Dan fasik itu tingkatannya macam-macam. Ada sampai fasik derajat kafir. Orang kafir katakan juga fasikun, juga zalimun. Tapi kalau sudah katakan kafirun, ini puncak. Puncak kezaliman dan puncak kefasikan adalah kafirun. Tapi orang fasik itu bisa di dalamnya adalah orang kafir. Maka di sini dimaknai adalah fasikun adalah mereka yang kafirun juga. Fasikun, kafirun akan mendapatkan adab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang mendapatkan Al-Qur'an, mereka bisa faham Al-Qur'an, mengerti Al-Qur'an, tapi mereka mendustakan. Mereka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mendustakan ini adalah bermacam-macam cara. Kalau pada zaman baginda Nabi langsung biarpun ada Al-Qur'an enggak mau dengan Al-Qur'an. Akan tapi yang lebih halus lagi adalah seolah-olah menerima Al-Qur'an tapi tidak mau dengan pemahamannya orang yang faham Al-Qur'an. Dia mencoba menafsiri dengan otaknya sendiri akhir zaman ini dan mereka termasuk merubah Al-Qur'an, merubah maknanya. Al-Qur'an tidak bisa dirubah lafadznya. Akan tapi orang akhir zaman yulwuna bil asinatihim, merubah dengan lidah mereka, membuat hukum-hukum dinisbatkan kepada Al-Qur'an. Maka sangat berbahaya bagi siapapun yang mencoba membaca Al-Qur'an enggak pakai pembimbing dan guru lalu mencetuskan hukum, maka menjadi tersesatlah orang tersebut. Jadi tafsir Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an hendaknya melalui bimbingan para ulama-ulama. Paling tidak dia kalau baca Al-Qur'an jangan lupa dengan Jalalain, Ibnu Katsir, Tabari. Itu adalah bagaimana kita sampai kepada pemahaman makna Al-Qur'an itu. Bukan langsung kita membaca terjemahan menafsirin. Baca terjemahan menafsiri dengan dirinya sendiri, musibah besar. Paling tidak harus membaca buku tafsir satu atau dua. Atau tafsirnya orang mutaakhirin yang Masya Allah, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Yang beliau katakan adalah khawatir lintasan-lintasan yang indah, dahsyat dari beliau. Khawatir Sya'rawi, tafsirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi misalnya. Baca itu. Bukan orang itu, karena kita kemarin dikagetin dengan satu orang, bahasa Arabnya tidak ngerti. Rupanya dengan membaca terjemahan sudah bisa menobatkan dirinya sebagai seorang pentafsir. Hebat benar dia. Ini memang gurunya iblis itu. Setiap hari cari ilham dari iblis dan syaitan. Tidak bisa belajar bahasa Arab yang benar. Belajar ilmu syariat, ilmu hukum. Harus ngerti ilmu fikih. Memang pada dasarnya dari Al-Quran lah muncul hukum-hukum fikih. Hukum halal haram. Memang seperti itu pada dasarnya. Jadi dari memahami Al-Quran dengan perangkat-perangkatnya ilmu-ilmu muncullah hukum. Tapi kalau kita tidak seperti itu. Dengan belajar ilmu fikih. Belajar ilmu fikih, fikih Syafi'i, merangkak kepada fikih empat madhab, kemudian sambil belajar tafsir, membaca tafsir para ulama, kemudian ada tafsir ayat hukum, kemudian setelah itu boleh dia membaca Al-Quran lalu menafsiri. Makanya berbahaya sekali jika ada seorang anak dari Indonesia belajar langsung tafsir ilmu tafsir, tidak mengerti ilmu fikih dalam madhabnya. Sehingga bingung sebab Al-Quran diambil oleh empat madhab. Sehingga pulang bisa membuat orang bingung nanti. Jadi waris. Kalau anda sebagai orang yang asal madhab Syafi'i, kuatkan madhab Syafi'i dulu. Kalau membaca tafsir nanti setelah itu secara otomatis. Secara otomatis. Pemahaman tafsirmu misalnya membaca ayat Al-Quran pada dasarnya adalah madhab Syafi'i. Misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi dan seterusnya. Karena dia sudah pemahaman fikih. Jadi pemahaman fikihnya tadi untuk menafsir Al-Quran sangat gampang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Idza qumtum ila sholati, berarti yang disuruh sholat adalah orang beriman. Hei orang beriman, kalau kamu ngaku beriman, idza qumtum ila sholati, jika kamu tidak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, masalahnya furudul wudu sittatun, kan begitu. Jangan sok tidak mau dengan fikih langsung idza qumtum ila sholati. Nanti ketemu masalah bahasa kum kan fi'il madhi. Idza kemudian ada idza. Dalam bahasa Arabnya juga pas-pasan. Itu saja sampai di sini bingung. Idza kumtum, terus gimana maknanya? Fakhsilu wujuhakum, basuhnya gimana? Kerepotan. Fakhsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Dikerucuk pakai kuyur pakai timba nanti. Fakhsilu wujuhakum, biur pakai timba. Enggak mau dengan ulama. Wa aydiyakum, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Terus enggak akan ketemu. Tapi kalau dari dasar yang ngerti ilmu fikih, fardhul wudu sittatun, kemudian niat, kemudian membasuh wajah, cara basuhnya dijelaskan ulama, kemudian ulama pun dari ilmu dari hadisnya, kemudian membaca Al-Qur'an, tenang menafsirinya, paham. Maka kalau Anda ingin belajar tafsir, hebat memahami Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an, tapi jangan lupa juga harus belajar ilmu hukum yang langsung diterapkan, yang namanya hukum fikih, ilmu fikih, dan fikih dengan usul fikihnya. Maka itu yang membantu di saat Anda membaca firman-firman Allah. Sehingga nanti kalau membaca firman Allah berangkat dari pemahaman fikih Anda. Sehingga di situ akan berkembang, oh ini adalah dalil dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada fikih perbandingan, oh ini dalil mazhabnya Imam Malik. Dalil mazhab ini, sehingga Anda semakin luas. Ada orang sekarang tidak mau dengan ulama, tidak mau bermadhab langsung pada Al-Quran. Dijamin pusing dia, dijamin puyeng, sehingga tidak akan bisa faham secara sesungguhnya. Yang ada adalah merusak umat. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan bahwasanya begitulah orang itu dalam zaman-zaman sekarang mendustakan Al-Quran sudah bukan zamannya, lucu. Akan tapi sekarang karena Quran tidak bisa ditolak, harus diterima, dan kebenaran tidak bisa dipungkiri, maka upaya musuh-musuh Allah adalah merubah cara memahaminya. Bukan Al-Quran yang dirubah, tapi merubah cara pemahamannya, sehingga muncul kerancuan di dalam umat ini karena kesalahan di dalam memahami Al-Quran. Bukan Al-Qurannya yang salah, tapi salah dalam memahami, sehingga nanti pada akhirnya na'udzubillah dinisbatkan kepada Al-Quran kesalahan tersebut, padahal itu tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Sehingga untuk memahami Al-Quran, isi Al-Quran, dibutuhkan perangkat-perangkat ilmu yang banyak. Ilmu bahasa Arabnya harus matang. Bahasa Arab dengan cabang-cabangnya. Ini. Kemudian nanti dalam memahami menafsiri pun, ternyata bukan saja ilmu bahasa Arab. Ilmu kemanusiaan, ilmu sosiologi, psikologi, semuanya itu ternyata dikuasai seorang ahli tafsir. Orang yang bisa memahami Al-Quran. Dan saya duduk di sini tidak menafsiri, saya nukil. Saya tadi membaca tafsirnya ulama sini, ini, termasuk yang terbaru saya sampaikan Syekh Mutalib Syarawi. Kita tidak lupa mengutip daripada Jalalain, kemudian kita membaca sedikit dari Ibnu Katsir dan seterusnya. Kami hadirkan di sini, sudah kami masuk. Enggak ada, dari otak saya. Wah, nafsiri. Enggak ada itu. Siapa saya? Menafsiri Al-Quran. Tidak. Kami menukil omongan para ulama yang mereka ahlinya, yang sudah mempunyai perangkat memahami Al-Quran. Saya baca, saya ambil dari sini, saya kumpulkan, saya terjemahkan dalam bahasa baru, ya inilah yang kami hadirkan. Mohon jangan dikatakan, wah ini penafsiran dari Buya Yahya. Enggak ada. Saya ngintip, kok ngaku dari saya? Enggak. Dan mungkin saya salah faham tentang perkataan ulama. Mungkin. Maka mohon dibenarkan seperti ini. Wallahu a'lam bissawab. Syukur katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya. Akan tetapi sebelum itu, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari media sosial. Yang pertama datangnya dari Tisna di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ingin bertanya, kemarin saya mengikuti sebuah kajian tentang bisnis syariah di Jogja. Ustaz tersebut berpendapat bahwa jual beli online termasuk riba. Yang saya tanyakan, apakah benar jual beli online termasuk dalam riba? Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Jual beli online. Pembahasan riba enggak ada hubungannya dengan online. Tapi sah tidak sahnya sebuah transaksi adalah hubungannya dengan online. Riba, dilihat dulu jual belinya apa. Enggak, kalau langsung jual beli online adalah riba, salah. Kalau langsung dikatakan jual beli dengan online adalah riba, adalah salah. Sebab riba nanti ada riba gerd, utang piutang. Kalau Anda minjamkan uang lalu harus ada tambahannya, biarpun itu pijet, itu sudah riba. Ada tambahannya. Saya minjamkan 1 juta plus 100 rupiah, tambahannya adalah ini adalah riba. Riba gerd. Nanti ada riba jual beli namanya makanan dengan makanan, atau naqdain, emas dengan emas, emas dengan uang. Itu nanti ada 3 riba lagi. Nama riba nasi'ah, riba yad, riba fadl. Jadi urusannya transaksi, misalnya kalau jual beli emas harus dibayar kontan, diserah terimakan langsung. Nah, kalau online-nya adalah emas, bisa saja masuk bab riba di sini. Cuman kalau langsung dipukul rata bahwasanya online adalah riba, tidak benar. Akan tapi di dalam online kita pinggirkan. Insya Allah paling jual kain ya, jual elektronik itu saja, bukan jual beli emas. Mas lewat lewat Al-Bajah tiket paket. Al-Bajah paket nanti promosi paket. Al-Bajah paket ya enggak. Pakai emas, emas 1 kilo kan. Jadi anggap saja ini jual beli adalah bukan urusan. Emas lah yang mengandung riba, nanti transaksi yang riba adalah emas perak. Kalau urusan sepeda, kain dan sebagainya tidak ada riba di dalamnya. Cuman yang dibahas nanti sah tidaknya sebuah transaksi dalam jual beli online. Di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu tidak terpenuhi syarat sahnya dalam jual beli, yaitu melihat barang. Sebab dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau saya beli dari Anda, maka yang harus dihadirkan, saya harus melihat barang tersebut, takut saya tertipu. Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i. Kalau Anda berpegang dengan madhab Syafi'i, tidak sah jual beli lewat online itu. Karena apa? Saya tidak melihat barangnya secara sesungguhnya. Hanya gambar. Gambar kasih lampu sedikit mengkilat, Anda terbohongi nanti. Nah, jadi madhab Syafi'i hati-hati betul dalam hal ini. Akan tapi memang ada madhab lain, bolehlah kita ngikuti madhab lain. Karena urusan transaksi, ini transaksi itu global. Kalau kita hanya berpegang dengan madhab Imam Syafi'i, bisa nggak bisa ngapa-ngapain. Akan tapi yang penting jangan keluar deh dari pendapat ulama. Misalnya, dalam madhabnya Imam Malik, boleh saya membeli sesuatu tidak perlu melihat barangnya, tapi sesuatu tersebut sudah disebutkan sifat-sifat dan ciri-cirinya. Begini, begini, begini, begini. Sampai seolah-olah kebayang di mata saya. Baru sah dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi kalau ada jual beli yang enggak pakai melihat, enggak pakai dijelaskan, apakah ada yang membenarkan? Ada madhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memperkenankan jual beli enggak melihat barangnya. Saya punya barang begini-gini, mobil, ya sudah saya beli. Boleh sah, tapi nanti ada khiyar dalam madhab Hanafi. Ada khiyar kalau ternyata barang yang nyampe enggak cocok, boleh saya batalkan. Karena semua harus dijaga dong. Jangan sampai beli kain, ini kan banyak yang komplain. Dan sudah dialami orang biasa jual beli online. Waduh, gambarnya bagus, sampai sini jelek. Lah kan Anda enggak terima, salahnya sendiri. Enggak mau ikut madhab Syafi'i. Ya tapi masih benar, tapi Anda akan kecewa. Kainnya kasar, dipakai 2 hari kerut, macam-macam. Maka dalam madhab Syafi'i hati-hati, karena apa? Takut terjadi kebencian, dusta. Akhirnya karena saya pernah dibohongin, bohongin lagi. Ya, tahu? Bohong lagi, bohongnya. Saya dibohongi. Sudah terlanjur belanja banyak. Gak mungkin tidak saya jual, ya jual saja promonya, tetap promo bohong tadi, gini-gini. Akhirnya dijual juga online, dia bohong. Bohong membawa kebohongan. Tapi kalau diterapkan ada khiyar, artinya kalau ternyata datang, kok tidak cocok, bisa dikembalikan. Ada menu salah mengganti uang pengiriman, itu bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan. Tapi yang jelas jual-jual online bisa dibenarkan dalam madhab lain. Yaitu madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan memberikan ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Kemudian atau madhab Imam Abu Hanifah adalah dengan khiyar. Nanti di saat sudah nyampe, baru kita punya hak untuk melanjutkan atau tidak. Di sini, jadi intinya bahwasanya bisa saja disahkan dalam jual beli online di dalam madhab selain madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, apalagi zamannya zaman sekarang. Akan tapi kami tetap menghimbau, waspadalah, banyak pembohong, kebohongan sudah banyak. Di sini aja kalau ditanya ada yang pernah dibohongi, pasti ada angkat tangan kok. Banyak yang dibohongi karena pandai promonya, seolah-olah jualnya laku. Kalau laku berarti dia benar, tak tanya apa, seolah-olah laku padahal tidak. Dia berbohong, ada jual beli online. Jadi riba tidak ada dibahas di situ. Kalau dipukul rata ada riba di dalamnya, tidak. Akan tapi masalah kebenaran, keabsahan dalam transaksinya, iya, karena berkenaan tentang ru'yatul mabi, melihat barang yang dijual. Madzhab Syafi'i selagi tidak melihat tidak sah. Akan tapi dalam madhab lain seperti madhab Malik dan Abu Hanifah, seperti yang sudah kami jelaskan, masih bisa. Jadi insya Allah lah transaksinya boleh, tapi tetap kami himbau hati-hati dan waspada. Jadi harus mungkin Anda sudah tahu orangnya, kemudian Anda harus tahu dia itu adalah programnya untuk apa, ya. Kemudian Anda setelah itu tahu bahwasanya gimana kalau seandainya nanti barangnya nanti tidak bisa dipakai. Jangan sampai menjadi dendam di dalam diri Anda. Jangan sampai Anda merasa bebas dari godaan setan. Itulah yang membahayakan lagi adalah karena Anda pernah dibohongi, Anda menjadi bohong. Anda kulaan. Contoh pertanyaannya bagus. Wah, saya coba sampelnya. Dikirim sampelnya ajib. Wah, setelah itu ibu tawarkan. Mau dengan kerudung begini? mau wah kebayang untungnya. Karena barangnya bagus, setelah itu dijual, beli dari dia hanya 50 ribu, dijual 75 laku. Kebayang 25 ribu kali 1000 potong. Pesen 1000 potong. Karena sudah ngerti ini, orang ini sudah bisa saya bohongi. Saya kasih sampel, benar, oke, dikirim, transfer dulu dong duitnya. Duitnya ditransfer, dikirim 1000 potong, kualitasnya turun. Bingunglah ibu. Akhirnya apa? Tetap dijual. Orang pada komplain, musuhan dengan Anda. Salahnya sendiri. Nah, gitu. Ini adalah yang perlu diwaspadai dalam hal-hal semacam ini. Akan tapi masalah mengesahkan transaksi, okelah. Dalam madhab Abu Hanifah adalah sah. Dalam madhab Malik adalah sah. Cuma lihat, madhab Syafi'i hati-hati adalah menjaga hati. Jadi kalau Anda sudah urusan dengan online, Anda harus siap sabar. Kalau dibohongi, Anda harus bisa memaafkan. Itu saja. Kalau Anda tidak, jangan. Daripada Anda menjadi musuh, menjadi permusuhan dengan saudara, atau Anda berbohong kepada orang lain, artinya kalau ternyata kualitas yang Anda beli turun, sebentar harus Anda jual, Anda harus mengaku bahasanya, saya ini adalah saya turunkan harganya dan Anda harus rugi. Tidak boleh Anda dibohongi lalu membohongi. Berhasillah setan kalau begitu. Anda dibohongi sama dia, Anda bohong sama orang banyak, akan menumpuk dosa di situ. Baik, jadi itulah hukum online, sah dalam madhab Imam Malik dan madhab Imam Abu Hanifah. Akan tapi kita pun menyeru agar Anda tetap waspada dalam transaksi jual beli. Dan kami himbau juga, selagi masih Anda bisa beli kepada saudara yang sudah jelas, belilah kepada saudara yang sudah jelas, lebih berkah, sambung silaturahmi dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Milda dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, saya mau bertanya, uang hasil undian lotre itu hisabnya halal atau haram? Apa? Uang hasil lotre, undian lotre. Lotre. Lotre. Iya. Halal atau haram? Terima kasih. Halal atau haram? Lotre dilihat. Lotre itu undian. Dilihat undian ada 3 model. Yang pertama adalah jelas halal. Undian begini. Yang hadir majelis ini nanti ada dikasih kartu. Kartu. Ini pura-pura loh, Bu, jangan dianggap beneran. Nanti yang nomornya cocok dapat duit 10 juta. Kan diundi. Ibu enggak bayar. Karena ibu enggak bayar maka undiannya mutlak sah. Karena sebetulnya saya ingin berikan hadiah 10 juta kepada jamaah, cuman duitnya kan 10 juta, baginya gimana? Kalau 100-100 rupiah enggak ada rasanya. Mungkin bisa untuk ya beli apa saja, beli motor kayak beli ini, maka saya undi semuanya yang ambil kartu nanti, kartu baru nanti saya undi. Baru undian ini mutlak halal. Karena apa? Anda enggak pakai bayar. Jelas halal. Yang kedua adalah saya sebagai pedagang mobil atau jual tiket umroh misalnya. Saya yang jual tiket umroh wajar, tidak saya angkat, wajar. Kemudian saya inginlah berterima kasih, untung saya kebanyakan. Saya inginlah memberikan hadiah satu mobil kepada pembeli saya. Cuman gimana caranya? Ya sudahlah, sekaligus promo. Promo itu maksudnya bukan lillahi ta'ala, fahamlah. Kalau sudah kalimat promo itu bukan lillahi ta'ala, itu loh. No, promo kok lillahi ta'ala. Promo itu pengen agar orang tertarik lalu beli. Kalau lillahi ta'ala itu bukan promo. Hey Al-Bahjah Travel, Al-Bahjah Bisnis. Kalau namanya promo bukan lillahi ta'ala, namanya promo biar orang tahu, kan gitu. Cuma tidak haram promo, asalkan benar caranya. Promo lah, bahasanya promo. Promo maksudnya biar ke depan nanti orang belanja. Ya kan? Orang beli di sini. Maka saya buat promo. Semua yang pernah beli mobil pada saya, tolong resi apa namanya pembeliannya nanti, nomornya berapa didaftarkan nanti. Ada apa sih? Saya akan bagi mobil, cuman satu tok. Nanti di antara pembeli itu semuanya, maka boleh berhak untuk mendapatkannya. Saya undi keluar. Yang gak boleh adalah harganya dinaikkan, maka di dalam kenaikan harta itu nanti akan dijadikan hadiah. Itu judi halus. Permen. Permen itu biasanya harganya 10 rupiah. Cuma dinaikkan menjadi 30 karena ada hadiahnya di belakangnya, sepeda. Itu sebetulnya harga permen plus judinya nanti. Karena apa? Tambahannya itulah yang akan dikumpulkan jadi hadiah. Makanya kalau yang kedua ini adalah saya melotre, mengundi, karena ini adalah pelanggan saya dan waktu belanja juga normal, tidak saya naikkan harganya, maka karena saya kebanyakan untung atau bahasa lain promo tadi, sah. Yang ketiga mutlak gak benar, beli kertas pakai duit, Akhirnya apa? Mimpi bekecot 02 nomornya. Dipasang nomor. Atau melihat mayit 03. Kok Buya tahu gimana ini? Ya, kalau 02 itu di Jawa Timur namanya sate bekecot. Kalau mayit katanya 03. Baik. Nah, ini misalnya begitu. Berarti kita membayar. Setelah membayar saya ingin mendapatkan undian. SD, SB, sumbangan sosial. SD. Sumbangan dana sosial. Semoga yang mengadakan itu diampuni oleh Allah. Karena orang Islam sudah meninggal. Sudah meninggal dan semoga diampuni. Itu judi. Itu berantem sama istrinya itu. Sudah uang belanja cuma 10.000. Istrinya bilang beli sayur. Kata suaminya, ini saya pasang besok menang. Saya dapat wangsit. Wah, ini hubungan sama dokter lagi. Apa? Dukun lagi. Nah, kalau kita membayar, kemudian mau di lotre, itu judi. Hukumnya haram. Jadi yang pertama mutlak halal, yang kedua dilihat, yang ketiga pasti haram. Ada tiga modal tadi ya. Yang pertama mutlak halal adalah, ya sudah saya pengen bagi-bagi, tapi pakai saya undi. Yang kedua adalah hasil daripada jualan tadi. Harganya normal, kemudian di antara pembeli itu nanti saya lotre, saya undi di antara mereka mana yang akan saya beri hadiah, itu boleh. Tapi kalau harga saya naikkan, berarti ini kenaikannya ini adalah akan saya jadikan hadiah, itu masuk bab judi yang ke bawah tadi, nomor terendah. Yang terendah adalah pakai duit, enggak pakai apa-apa. Saya bayar. Ingat saya begini. Ayo beli kartu Majelis Al-Bahjah, naudzubillah ini. Ah, bayar 2.000-an, nanti akan diundi seumroh. Wah, ini judi dari 2.000 untuk umroh. Kenapa? Membayar sesuatu yang dibayar enggak ada, tapi setelah membayar ingin mendapatkan undian tadi, berhadiah tadi. Jadi seperti itu hukum lotre. Jadi ada tiga, yang pertama mutlak halal, yang ketiga mutlak haram, yang tengah-tengah dilihat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, saya hamba Allah dari Pacitan. Jika ada orang yang bertanya, kamu melakukan zina ya? Lalu saya jawab tidak, terus dia malah ngomong, sudah tahu kamu berzina pakai bohong lagi. Sudah berzina malah berbohong, dosanya berkali lipat tuh. Jadi gimana Buya yang harus saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Baik, kita akan jawab untuk dua orang tadi. Yang pertama, tidak boleh dan haram dosa. Jika Anda bertanya kepada orang, kamu zina ya? Itu pertanyaan haram, pertanyaan tidak syar'i. Sebab kalau ibu zina ya, itu namanya saya menuduh dan saya dicambuk 80 kali. Ngatanya tok begitu. Nanya tok itu sudah tidak syar'i. Sebab kalau saya tanya kepada Anda kan maknanya saya menuduh. Bapak, zina ya? Minta ditempeleng orang yang tanya begini, ini kurang ajar benar. Jadi pertanyaan ini tidak syar'i, tidak diperkenankan menanyakan urusan dosa pribadi. Jangankan kok bertanya, kalau kita melihat orang berzina di depan mata kita, kalau kita sendirian atau berdua bertiga lapor ke mahkamah, kita yang dicambuk kok, apalagi cuma bertanya. Saya melihat orang berzina di depan mata saya kamera, saya lapor ke hakim, Pak Hakim, saya melihat tetangga saya berzina. Oh, mana ini fotonya? Baik, kamu dengan siapa? Saya sendirian, Pak Hakim, karena saya nyelinap. Oh, kamu dihukum dua kali. Kenapa? Yang pertama kamu lapor tapi enggak pakai saksi 4. Yang kedua kamu dihukum karena kamu nyelinap masuk rumahnya orang. Wah, tambah capek dong. Oh, ngurusan zina dosa yang harus disembunyikan, kenapa kamu sebarkan? Jadi pertanyaannya apakah kamu zina? Benar kau zina? Ada pertanyaan tidak syar'i. Dicambuk 80 kali orang itu. Baik. Ini dicambuk 80 kali. Karena dia qadhf, menuduh orang berzina. Menuduh berzina itu dicambuk 80 kali. Tidak menuduh dia, melihat zina betul, lapor ke mahkamah, enggak punya 4 saksi, dicambuk juga. Sebab ini dosa harus disembunyikan. Adapun bagi yang ditanya, Anda tidak perlu menjawab. Kenapa? Pertanyaan tidak syar'i dan dia tidak boleh bertanya seperti itu, maka Anda pun tidak boleh menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Karena dia adalah salah, maka Anda tidak boleh ikut salah. Tidak boleh jawab, bilang kamu kurang ajar, gitu saja. Apalagi pakai bahasanya, kamu sudah dosa, bohong lagi, kamu yang dosa. Oh, dia dosa, itu menunjukkan dia tidak punya ilmu. Mungkin ustaz juga ya, semacam ini ustaznya jarang belajar. Berbahaya ini, makanya bahaya di dalam masyarakat adalah tidak mengerti tentang hal-hal semacam ini. Semua ilmu ada, semuanya harus ada ilmunya. Ini maka karena pertanyaan tidak syar'i, pertanyaannya adalah pertanyaan yang tidak diperkenankan, maka orang tersebut yang ditanya pun tidak wajib menjawab, bahkan tidak boleh menjawab, biarpun seandainya dia adalah pernah melakukan zina. Sebab itu urusan antara engkau dengan Allah. Cukuplah tutup dosa itu antara dirimu dengan Allah saja. Mengadu di tengah malam, menangis, tobat, selesai. Inilah yang harus dihadirkan ilmu di masyarakat, para ustaz dan sebagainya. Ini harus. Kalau ada orang yang melakukan kehinaan, ditutup. Karena mungkin itu orang itu menyesal. Coba musibahnya. Di saat orang itu sudah mengaku, saat orang mengaku lalu keluar dari mulut orang tersebut, sebenarnya yang bertanya pun mungkin dia bukan orang yang terjaga juga. Cerita ke orang lain. Terus berkembanglah berita kehinaan. Ini yang menjadi sebab susahnya bertobat orang tersebut. Kemudian orang lain memandang picik dan merendahkan. Akan tapi bisa saja orang tersebut sudah tobat dan diampuni oleh Allah. Lihat. Sehingga menjadi sebab gunjingan di sana sini. Sebab ingat, dosa kepada Allah seperti zina dan lainnya hendaknya ditutup. Bukan untuk disebar. Jangan sekali-kali Anda bertanya dengan pertanyaan tersebut. Selesai. Bahkan tidak disunnahkan bagi siapapun yang pernah berzina kemudian ingin tobat, tidak dianjurkan dan tidak disunnahkan ikrar ngaku di depan mahkamah agar dihukum. Lihat, tidak dianjurkan, saya mau bertobat Pak Hakim, saya pernah berzina, saya pelacur. Enggak dianjurkan seperti itu. Kalau tobat, tutuplah dirimu dari manusia, jauhi kemungkaran tersebut, berperanglah sebagai orang yang soleh. Nanti akan datang orang soleh datang kepadamu, dan orang soleh itu berprasangka baik kepadamu. Karena apa? Dia tidak mengerti kehinaanmu, maka dia bisa memuliakanmu. Tapi kalau wanita bodoh, enggak pernah ngaji, enggak pernah dekat ulama, lihat. Sebelum menikah berterus terang, mohon maaf abang harus nerima apa adaku ya. Memangnya apa adamu? Saya pernah berzina. Rendah, hinah, busuk. Dibuang kau gara-gara kebodohanmu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Perlu belajar, perlu ilmu. Kemuliaan ini ada diajar oleh baginda Nabi. Ada seorang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah Ma'is. Laktu waqad zanaitu, aku kepleset, hancur, aku telah berzina ya Rasulullah. Tahirni, sucikan aku ya Rasulullah. Minta dicambuk, minta dihukum. Nabi mengatakan, la'allaka lamasta. Dialihkan Nabi. Nabi tidak langsung mengatakan, oh begitu, di mana tempatnya, jam berapa, sama siapa, hotel mana, hahaha. Bukan. Nabi malah mengalihkan, la'allaka lamasta. Mungkin kamu hanya bersentuhan tangan. Ya Rasulullah, tidak, aku melakukannya. Enggak faham isyarat Nabi untuk mengalihkan ini. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka qabbalta. Mungkin hanya ciuman saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukan. La'allaka fakhatta. Nabi mengalihkan. Mungkin tidak sampai masuk. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. Nabi noleh ke sahabat Nabi. Benar nih akalnya orang ini. Mau ditutupi masih enggak mau. Benar akalnya orang ini. Sehat ya Rasulullah akalnya. Baik. Sudah 4 kali saya alihkan. Masih memaksa. Hukum dia. Tapi setelah dihukum, diampuni oleh Allah. Allah pantang menghukum hambanya 2 kali. Yang sudah dirajam di dunia, tidak akan dihukum lagi di akhirat. Setelah dirajam orang tersebut, ada sahabat Nabi yang memandang bici. Ini kisah Khomidiyah juga, seorang wanita berzina. Wanita berzina, tobat di hadapan Nabi, lalu dirajam, lalu mati. Ada yang memandang bici. Mati dalam keadaan dirajam. Mendengar seperti itu, Nabi marah. Lawuzinat taubatu hadihi bi amali ahli Madinah tirajahat. Kalau seandainya ditimbang tobatnya perempuan ini dengan amalnya ahli Madinah, niscaya lebih berat tobatnya orang ini. Jangan dihinakan kalau orang sudah dihukum. Sudah dihukum masih dihinakan, naudzubillah. Ghamidiyah memang disebut dia pernah melakukan zina. Lihat, kalau dilihat ceritanya seolah cerita buruk. Ma'is juga begitu, cerita buruk. Tapi kisahnya bagaimana? Sudah dihukum dan diabos dosanya oleh Allah, tidak akan diseksa lagi. Nah ini adalah masalah-masalah seperti itu. Tapi kisah ini yang perlu kami hadirkan. Nabi menutup dulu, la'allaka. Maka dari itu, yang ingin bertobat dari perzinaan, cukup tinggalkanlah tempat yang Anda terjerumus. Tobatlah yang sesungguhnya. Allah Maha tahu tentang hatimu. Kalau Anda tobat secara sesungguhnya, Allah akan ampuni. Tobat yang secara sesungguhnya itu adalah bisa dilihat dari tanda-tandanya. Hilangkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kenangan-kenanganmu dengan dia, sang hina yang menzinai Anda. Kenangan-kenangan. Mohon maaf, jika masih menyimpan satu sapu tangan saja, itu adalah dusta, tidak tobat secara sesungguhnya. Jika masih menyimpan nomor teleponnya saja adalah dusta, ngaku tobat, nangis-nangis, bohong itu. Saya tidak mengatakan tangisnya buaya, buaya tidak kelihatan, nangisnya di air. Bohong saya, pendusta, nangisnya sang pendusta. Nomor teleponnya masih disimpan. Hah. Rendah benar dirimu, katanya tobat, nangis-nangis. Buang itu nomor telepon, kenangannya hapus semuanya. Jangan lewat jalan yang pernah Anda lewati dulu, di situ Anda terjam. Melihat hotelnya saya sudah sesek. Itu adalah orang tobat. Kalau sudah begitu ditutup, aibnya selesai. Allah akan ampuni, Allah akan muliakan. Akan datangkan laki-laki soleh yang menganggap dirimu solehah sehingga hidupmu indah tanpa membongkar masa lalu. Masa lalu adalah sudah berlalu. Dengan tanda tobatmu Allah ampuni. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri dan ibu. Saat ini saya berada di luar negeri sebagai TKW. Selama setahun saya di sini, semua baik-baik saja. Hingga saya bertemu dengan teman sekolah saya, yang kebetulan jadi TKI. Hingga Oktober ini, kami melakukan hubungan terlarang. Padahal kami sama-sama ada keluarga di Indo. Saya benar-benar menyesal, Buya. Apa saya harus bilang ke suami saya kalau saya berselingkuh? Apa Allah akan menerima tobat saya, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah wanita, yang bertanya adalah seorang wanita. Dalam bahasanya adalah bahasa tobat. Mungkin Anda mendengar suara ini, wahai adikku yang ada di luar negeri. Hei para wanita di penjuru dunia, dimanapun Anda berada. Lihat suamimu. Suamimu adalah suamimu. Kalau seorang anak durhaka kepada ibundanya dan ayahandanya, durhakalah sang anak. Tidak ada kebaikan bagi anak tersebut. Akan tapi ketahuilah, seorang istri yang durhaka kepada suaminya lebih gede dosanya daripada dosa tersebut. Karena dosa dengan imamnya. Kalau ada ketidaknyamanan dalam hidup, mungkin ada kedzaliman dari suami, atau kekerasan dari suami, maka ketahuilah, ada cara supaya Anda tidak melakukan keharaman. Ada cara berpisah yang benar. Tasrih bi ihsan. Bukan harus dengan melanggar gara-gara tidak puas dengan suaminya atau melakukan kehinaan. Itu perempuan itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Berkhianat. Biarpun katanya ahli sujud, sujudmu untuk apa? Durhaka kepada suami tidak akan ada kebaikan setelah itu datang untuknya jika tidak segera tobat. Durhaka kepada suami, berkhianat kepada suami. Kaum pria juga ada. Ada pria, ada ceritanya bahwasanya di nanti kisah Isra Mi'raj bagaimana seorang laki-laki makan daging busuk ada daging halal. Itu adalah laki-laki yang hina, sudah punya istri yang halal masih berzina. Ini babnya lain. Hina rendah. Tapi bagi wanita itu juga rendah. Lebih gede lagi dosanya. Dosa laki-laki yang berzina dosa besar. Na'udzubillah, kehinaan. Tapi wanita yang berkhianat seperti itu, masya Allah, dosanya tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada suaminya. Kalau ada orang berzina, yang berjaga dengan perawan berzina, dosa dan hina rendah, dicambuk. Tapi kalau sudah berkhianat, sudah punya suami atau punya yang halal, kok melakukan perzinaan adalah kehinaan tidak pantas di dunia, maka hukumnya rajam. Aslinya begitu. Hukumnya rajam, dilempar sampai mati seperti kisah Khomeidiyah dan Mais. Dirajam, kenapa? Ini adalah pengkhianat. Dosanya bukan sekedar kepada Allah, tapi punya pengkhianatan yang besar kepada suami. Rendah dan hina. Wanita tersebut ingin tobat. Subhanallah, apakah harus berterus terang kepada sang suami? Jawabannya aja, tidak harus berterus terang kepada suami. Bahkan tidak boleh berterus terang kepada suami dalam kaidah menutup aib. Tidak boleh Anda bercerita kepada suami. Wahai adikku yang mendengar suara ini, kalau memang Anda pengen tobat, dengar nasihat saya. Yang pertama, jangan cerita kepada suami. Cukuplah menangis kepada Allah. Yang kedua, karena Anda butuh suami, kenapa kau bertahan di situ? Tanda bohong tobatmu kalau kau masih bertahan di situ. Kalau memang engkau butuh kepada seorang laki-laki, pulang kamu punya suami. urusan kehidupan, bisa jualan es teh hidup di Indonesia. Kaya tidak harus pergi ke luar negeri, atau kaya adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Adikku yang saya cintai, yang punya musibah seperti itu, mungkin bukan dia saja, mungkin ada yang lainnya. Apakah kau mencari hanya dolar atau ringgit atau real, akan tapi ternyata anda dapat murka Allah? Enggak sebanding kalau anda seandainya dapat 100 ribu dolar, ternyata anda dimurkai oleh Allah, tidak ada artinya anda. Pulanglah, karena anda punya kebutuhan yang sangat pribadi, yang tidak bisa dicukupi dengan uang yang anda dapatkan. Tidak dicukupi dengan makanan yang anda dapatkan. Anda butuh seorang laki-laki. Di rumahmu ada suami. Kenapa kau jauh-jauh adikku tercinta? Takutlah kepada Allah. Perzinaan sekali itu adalah pengkhianatan besar kepada suamimu dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan. Jika engkau mati saat itu belum tobat, tempatmu adalah di neraka jahanam. Tapi anda punya kesadaran untuk tobat. Saya ajari tobat yang sesungguhnya. Jangan cerita kepada suamimu. Jangan cerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Kemudian setelah itu, segera kembali. Sebagai tanda penyesalanmu kepada suamimu, pulanglah dan mengabdilah kepada suamimu secara sesungguhnya. Dan ingat, lupakan kenangan-kenangan dengan iblis-iblis yang menggoda anda. Tinggalkan itu semuanya. Apapun yang menyambungkan anda dengan dia, putus semuanya. Dan segera pulang. Enggak penting masalah kontrak. Yang penting harus anda kembali. Karena tobat harus diwujudkan. Kalau memang anda takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagi adik-adikku yang masih ada di luar negeri. Takutlah kepada Allah. Jangan sampai tertipu dengan bisikan syaitan. Syaitan itu sudah berjanji mulai dari diturunkan dari surga. Ingin mencari anak Adam ini. Ingin menjerumuskan anak Adam. Dan engkau adalah cucu Nabi Adam. Artinya engkau adalah dalam serangan iblis dan syaitan. Jangan sampai kefakiran di rumahmu akan menghantarkan kehinaanmu di luar negeri. Sebab fakir di rumah belum tentu orang menjadi hina. Bisa saja seorang fakir di rumah akan tapi terjaga imannya. Tapi jangan sampai kefakiran di rumahmu menghantarkan dirimu pergi ke luar negeri sampai di sana melakukan keharaman. Artinya apa? Sudah disiapkan oleh iblis kehinaanmu di sana. Na'udzubillah. Yang punya pengalaman sama dengan yang bertanya tadi, ayo segera kembali. Puaskanmu dengan dirimu dengan yang halal. Yang ada di rumah. Jangan sampai terus berlanjut seperti itu. Takutlah kepada Allah. Dosanya sangat besar, tidak bisa dikira-kira. Dan ingat, seorang wanita yang zalim dan aniaya kepada suaminya, durhaka kepada suami, ketahuilah dia adalah telah daftar untuk menjadi wanita celaka di dunia dan di akhirat. Dia tidak akan bisa sukses selamanya. Tidak bisa sukses selamanya. Kalau terjadi perceraian pun bukan harus dengan su'ul adab kurang ajar kepada suami. Kalau ada suami zalim, babnya lain lagi. Kita bahas seorang wanita. Maka wahai para wanita, suamimu adalah suamimu, imammu adalah imammu. Jangan sampai anda berbuat zalim, durhaka kepada suami, ngangkat suara, keras, zalim, itu kehinaan. Dan wahai para suami, jangan lepas istrimu harus pergi ke tempat yang jauh di sana. Seperti engkau butuh kepada dia, dia pun butuh kepada anda. Tanggung jawabmu untuk kau lindungi dia, engkau yang wajib memberi nafkah. Jangan kau lepas istrimu pergi ke tempat yang jauh. Yang sudah terlanjur melepas tobatlah, minta ampun kepada Allah. Segera tarik suami istrimu agar dekat dengan anda. Ngayomi anak-anak anda. Menghibur anda. Ketahuilah rizki sudah dicatat oleh Allah. Dari modal yang ada, jadikan modal yang cukup insya Allah untuk bekal hidup. Tinggal yang perlu ditata adalah cara hidup yang benar. Khususnya adik-adikku yang ada di luar negeri, yang kerja cari duit gampang. Katanya ingin membenahi taraf cara hidup, membangun hidup yang baik. Tapi kalau anda kerja baik, duit banyak, cara hidupmu salah, tetap saja nanti akan nyungsep. Kerja di luar negeri, di Amerika, di Hong Kong, di Korea, di Taiwan, dapat duit gampang. Pulang ke Indonesia, gaya hidupnya gaya hidup mahal. Setengah mungkin pulang bisa beli rumah, bisa beli motor, 6 bulan dijual semuanya. Karena gaya hidupnya gaya hidup sok. Kaya orang kaya, karena saya lulusan luar negeri. Tidak begitu adik-adikku. Kalau kamu pulang membawa duit yang banyak, hiduplah seperti hidupnya tetangga-tetanggamu. Membiasakan dengan kesederhanaan. Enggak usah perlu dipandang sebagai orang kaya pun akhirnya 6 bulan nyungsep lagi. Ini nasihat baik buat kamu semua, wahai adik-adikku yang kerja di luar negeri. Sudah terlanjur bekerja, tabung yang baik, hidup di rumah, di Indonesia. Dengan hidup sederhana, maka kesederhanaan itulah yang menjadikan semuanya cukup. Dan akan menjadikan berkah harta yang anda dapat. Alangkah banyaknya orang pulang dari luar negeri, Saudi, Kuwait, Hong Kong, dan manapun, Amerika, gaya hidupnya gaya hidup orang ke sana. Betul, mewah sana kemari, mulai dari dandanannya, bajunya, naik mobil segala macam. 6 bulan lagi ini mana Mbak yang kemarin? Balik lagi. Karena nyungsep. Cara hidupnya yang salah. Pengen dianggap kaya karena lulusan luar negeri. Wahai adik-adikku, saya cinta kepada Anda yang luar negeri. Buya berharap bahwasanya Anda pulang ke Indonesia adalah sudah selesai. Anda akan indah dengan putra-putri Anda. Indah dengan anak-anak Anda. Sebab kalau Anda terus begitu, takut terjerumus seperti penanya tersebut. Semoga Allah menjaga Anda semua yang ada di luar negeri. Memuliakan Anda semuanya. Memberikan bekal yang cukup untuk kembali kepada keluarga dengan keindahan, dengan halal, dan dengan cinta dan kasih sayang, serta kepercayaan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari para jamaah. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu. Dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Buya, kalau merubah akad tuh boleh enggak? Karena merubah apa? Merubah akad. Akhlak. Akad hutang. Iya, karena berhutang tuh. Merubah apa? Akad. Iya, akad berhutang. Iya. Karena ada yang 5 tahun gitu berhutang, itu didatangin orang yang berhutangnya. Gimana kalau mengikuti harga yang maksudnya ngimbangi perubahan zaman gitu, misalnya ke semen atau ke beras gitu, dibolehkan enggak dalam hukum agama? Udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Bu ya, ada seorang istri yang sudah bersuami tetapi dia curhat sama seorang laki-laki yang dia sudah beristri pula. Yang akan saya tanyakan, dia itu curhatnya udah nyaman sekali sama seorang laki-laki tersebut. Dan dia diketahui oleh suaminya bertahun-tahun, suaminya melarang istrinya untuk menghentikan. Melarang untuk menghentikan? Menghentikan curhatnya itu kepada seorang laki-laki. Dia tidak menuruti sama suaminya. Apakah dia itu termasuk istri yang nusus? Dan seorang laki-laki yang dicurhat itu seperti seorang suami yang dolim sama istrinya. Begitu Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akad di dalam pinjam meminjam. Kalau Anda pinjam uang, kembali uang. Saya pinjam kepada Anda duit 1 juta, 10 tahun yang akan datang tetap saya bayar berapa? 1 juta. Tidak boleh dirubah dengan semen. Hah? Dihitung enggak ada. Kalau pinjam semen baru nanti dibayar semen. Enggak ada perubahan di situ. Dari awal kalau memang Anda pengen nagih semen 10 tahun yang akan datang, dari sekarang pinjam semen. Pinjemin semen. Anggap saja begini, Anda berikan semen hari ini berapa harganya? 65. Ya, berapa sih? 6? 50 satu karung, satu sak. Baik, Anda pengen minjemin seseorang duit 50, kalau 50 ribu, nanti bulan tahun depan tetap 50 ribu. Waduh, ini saya tidak beruntung. Nah, ini sudah niatnya enggak benar, pengen cari untung. Baik, tapi saya juga pengen harta saya juga aman supaya nanti kebetulan saya punya angan-angan nanti mau menikah 2 tahun lagi bisa bangun rumah deh. Gini saja deh, saya hanya minjami kepada Anda semen. Jadi beli semen atau pinjam semen karena dia ingin bangun semen kebetulan. Saya beli semen, jadi Anda pinjamkan kepada dia semen satu sak. Kalau semen satu sak sekarang 50 ribu, nanti 10 tahun yang akan datang Anda tagih semen satu sak. Biarpun harganya 500 ribu, ya tetap semen satu sak. Jadi kalau semen dirubah jadi uang, nggak bisa. Semen-semen, uang-uang, begitu. Supaya tidak dirubah. Kalau dirubah, itu nanti merugikan. Misalnya apa? Saya minjam kepada Anda duit 50 ribu. Tatanya apa? Nanti bayari apa? Semen aja ya. Transaksinya enggak benar di sini. Tak taunya betul pas harinya semen turun hanya 10 ribu. Bingung kamu. Anda bingung, waduh rugi saya, kan begitu. Karena bukan niat menolong. Tapi kalau Anda meminjamkan semen, enggak akan ada penyesalan setelah itu. Karena apa? Karena Anda pengen bangun semen, saya sekarang nambung semen. Ibaratnya saya titipkan ke seseorang atau saudara saya pinjam semen, saya kasih semen. Kemudian 10 tahun yang datang saya bangun rumah, saya tagih semen. Semen dengan semen, itu adalah sah. Tapi kalau tiba-tiba di pertengahan hanya yang enak mana, saya rubah dengan uang atau uang ke semen, tidak diperkenankan. Itu adalah tidak sah. Dan dalam hal semacam itu adalah merugikan. Apakah masuk dalam riba? Dilihat dulu dong transaksinya. Kalau misalnya saya pinjamkan uang kepada Anda 50 ribu. Kemudian sekarang sudah 10 tahun. Hitung-hitung. Hei mas, saya kan minjamkan duit 50 ribu kepada kamu. Tapi waktu itu saya masih ingat. Kan saya ingat belanja sama kamu. Harga semen kan 50 ribu. Sekarang saya hitung semen aja deh. Padahal 10 tahun berikutnya semen sudah 500 ribu. Nyungsep yang bayar itu nanti. Itulah riba. Utangnya 50 ribu dibayar 500 ribu. Haram itu namanya riba dalam sisi ini. Maka tidak boleh merubah akad seperti itu. Dari awal akadnya dipastikan semen atau uang. Wallahu a'lam bishawab. Curhat. Anda harus tahu kaidah curhat. Mohon maaf. Curhat itu kalau tidak benar namanya menggunjing. Seorang wanita curhat tentang suaminya. Pertama yang harus Anda ketahui niat. Saya ingin menyelesaikan masalah di rumah saya. Satu. Yang kedua, yang Anda curhati itu adalah orang yang bakal bisa menyelesaikan masalah. Kalau Anda ngomong ke asal orang, Anda menggunjing. Curhat, kantor tahu semuanya. Itu adalah perempuan mulut. Ada mulut ember itu kayak apa sih? Mulut rendah. Mulut panci. Orang gede mulut drum itu. Perempuan rendah. Semua orang ceritai itu kekesalan yang diungkapkan dalam bentuk gunjingan. Suaminya lagi nih gunjing habis-habisan. Pagi-pagi sudah dapat marah. Apa sih suami? Itu model ahli neraka yang berjalan di atas bumi itu. Jadi pertama adalah niat yang baik, curhat untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini belum bisa diselesaikan. Tapi tentunya untuk curhat keluar sendiri itu adalah selesaikan di dalam dulu. Jangan buru-buru keluar. Jadi jangan buru-buru keluar, di dalam dulu diselesaikan. Kalau sudah tidak bisa menyelesaikan, keluar. Dan keluar pun dipilih. Siapa yang harus bisa saya curhati? Orang yang adil. Bukan memihak kepada Anda. Makanya, hei istri, kalau kamu punya masalah dengan suamu, curhat kepada ibumu, itu salah. Ibumu langsung musuhi menantunya. Menantunya gak berani datang nanti setelah itu. Ini kadang-kadang curhatnya salah. Hei para laki-laki, kalau kamu punya masalah dengan istrimu, jangan ngadu kepada bapak ibumu. Bapak ibumu mandangmu dengan cinta, akhirnya mantunya dicemberutin, tambah gak enak nanti. Jadi kalau mau curhat adalah orang yang adil nanti, tidak sini, tidak situ. Dan yang kedua adalah apa? Orang itu bisa menyelesaikan masalah. Lawan jenis gak ada masalah, tapi harus ada adab dan tata krama. Adab dan tata krama. Tapi kalau curhat hanya untuk merasa cari kelegaan hati, itu cari penyakit. Mohon maaf, biarpun yang Anda curhati orang berjubah, jubahnya lebih gede dari yang saya pakai. Saya tetap laki-laki. Mohon maaf, laki-laki itu selalu pengen sok jadi pahlawan. Orang curhat langsung nasihati ini. Sudah mulai kalimatnya, adik yang baik hati, tersayang. Sudah mulai. Iblisnya masuk. Curhat wajar, selesai. 2 tahun, ngomong apa itu? Curhat 2 tahun itu, iblis yang ngasih bisikan macam-macam itu. Menyelesaikan masalah 2 tahun berarti gak bisa menyelesaikan masalah dia. Apalagi setiap malam. Mungkin komunikasi adalah sebulan sekali, seorang laki-laki yang baik, yang bijak, ngasih petunjuk. Hei adikku yang baik, tolong kau harus baik dengan suamimu gini. Pokoknya ciri khasnya adalah, dia kalau jujur itu menjadikan engkau semakin dekat kepada pasanganmu. Kalau sudah mengajari jauh itu ada racun di balik udangnya itu. Saya tidak ngomong udang di balik rempah ya, masih enak. Ada besok laki-laki, hati-hati, jangan mudah curhat, biarpun orang berjubah, hati-hati. Dia punya syahwat kok. Apalagi mungkin Anda ada seorang wanita sukses, punya kecantikan, punya kekayaan, punya pangkat. Siapa yang tidak senang dunia? Biarpun katanya orang paling warak, setan membisikkan, bisa buat pondok tuh Ustaz. Bisikannya macam-macam. Kalau kelas Ustaz bukan untuk mobil mewah-mewahan, bukan. Bisa bangun pondok nanti Ustaz. Bisa dakwah Ustaz. Apalagi setan berbisik sesuai dengan selera syaitan yajri ala bani Adam majruddam. Setan akan berjalan kepada anak Adam dalam aliran darah. Artinya apa? Pikiran kita ini diikuti setan. Hei wanita yang solehah, tadi bertanya, enggak benar curhat kalau terus-terusan seperti itu. Ada batasnya. Tapi kalau sudah mengarah kepada sesuatu yang tidak baik, Masya Allah, Anda masih punya suami. Khianat. Pengkhianatan, bukan sedang nusus. Nusus itu enggak mau patuh. Dia khianat, sudah ngomongin, setiap hari ngomongin kejelekan suami. Kejelekan suami karena ngelihat setiap hari, padahal enggak jelek-jelek benar sih. Cuman kalau laki-laki itu depan perempuan pengen baik semuanya. Yang kasar pun tidak ngomong, Masya Allah, enggak benar. Masa suami marah-marah sama istri, padahal dia setiap hari marah sama istrinya dia. Hati-hati, jangan percaya. Makanya saya ngomong, hei adik-adik putriku yang soleha, anggap laki-laki itu semua adalah serigala. Selagi belum halal bagimu, dia bisa aja menipu, enggak usah tersinggung ya. Serigala maksudnya apa? Membahayakan. Tapi sudah halal, oh, dia adalah penolong yang sejati, yang memberikan pengayoman, kelembutan. Maksudnya kalau haram, jangan gampang telepon bohong, tidak menikmati. Hei, telinga orang yang masih sehat dan dia adalah tidak cacat syahwat, tidak cacat mental, telepon menikmati kok. Apalagi kalau sudah perempuan nangis di depan laki-laki, wah, pengen jadi pahlawan, akan aku selamatkan dirimu. Halalah. Dusta, hati-hati. Wah, setan itu, hei para kriam, setan itu godaannya dikatakan oleh Al-Quran ringan. Tapi godaan yang paling gede tuh, wanita. Godaan wanita tuh dahsyat. Setan mah kecil, godaan wanita yang paling dahsyat. Setan wanita tuh kalau menghadap ala surati syaitan. Kalau setan ngadep ke kita itu, wanita itu setan yang tampak wajahnya kayak setan. Kalau membelakangi ya setan, enggak usah ragu, enggak usah mau, oh, Nabi kok ngomong gitu. Maksudnya daya godamu, bukan kamu kayak setan. Tersinggung nanti. Nabi yang ngomong, innal mar'ata tudbiru ala surati syaitan wa tukbilu ala surati syaitan. Wanita itu ngadep kepadamu itu gambarnya setan. Kalau membelakangimu juga setan, mohon maaf. Saya laki-laki, Anda laki-laki. Kalau Anda tidak mempunyai ghaddul basor, biarpun perempuan itu katanya paling jelek, paling enggak model, kalau dia membelakangi Anda, Anda pasti mencari apa yang menarik dari badannya dia. Itu setan. Setan itu biarpun katanya wah pokoknya cantik yang enggak ada pasti. Mata itu melihat. Naudzubillah. Ya itulah goda. Makanya yang memotong salatmu hei kaum pria adalah wanita dan anjing. Wanita dijajar sama anjing, bukan Anda seperti anjing, daya godamu. Sebenarnya sanjungan dari Nabi, kamu itu punya daya goda, makanya menutup aurat. Kamu suaramu kau tahan, suaramu itu menggoda. Tidak usah, Nabi itu benar-benar memberitahu kepada kaum pria agar waspada. Lembut kalimatnya, menyejukkan wanita itu begitu. Tapi hati-hati, setan menghancurkan. Lihat, umat ini dihancurkan adalah tidak dengan peperangan. Dengan perang mereka kalah orang kafir. Caranya apa? Dirusak wanita muslimah, dijadikan seperti mereka. Sehingga akhlak kaum pria rusak gara-gara wanita muslimah berakhlak dengan akhlak mereka. Yang semula terhormat, harga diri, kemuliaan, murahan, rusaklah umat. Kata mereka, orang kafir dan iblis berkata, enggak usah kita perang. Mereka pun hari ini sudah sama dengan aku kok. Diskotik oke, klub malam oke, zina biasa, sama dengan kita. Kata iblis, enggak usah pakai perang, hei orang Amerika. Enggak usah pakai perang, hei orang Israel. Kirim saja televisi, video-video, ngikut dia. Muslim Yahudi, begitu nih. Seorang Muslim tapi akhlak Yahudi. Begitu nanti. Maka termasuk curhat wahai adikku yang solehah yang bertanya misalnya, atau yang punya masalah, curhat dengan kaum pria harus waspada. Ingat, Anda harus niat yang benar. Yang kedua, orang tersebut memang bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak, jangan cari orang yang bisa menyelesaikan masalah. Dan prosesnya cepat. Tidak, jangan menikmati. Jangan menikmati. Subhanallah ya. Kemudian Anda hati-hati. Kalau Anda laki atau perempuan, jika Anda dicurhatin sama seseorang, Anda harus tahu diri. Kalau memang Anda bukan bagiannya, jangan langsung Anda jawab. Anda antarkan kepada yang ahlinya kalau Anda jujur. Cuman biasanya semua orang itu kalau sudah dicurhati itu bangga, biarpun dia super bahlul, Dia merasa dicurhati, dia ikut, wah dianggap. Oh iya, terus wah, nasihati dia. Duduknya pun berubah dia. Oh jadi, wah ini penyakitnya ini. Orang senang diangkat, biarpun dia bodoh dibilang pinter, senang orang itu. Itulah kelebihan ilmu itu. Biarpun orang bodoh dibilang berilmu, tetap senang dia. Dicurhati, wah dia tumpuan. Sehingga ada, Buya, saya ini ustadz kecilan di kampung, banyak orang curhat. Terus, saya kan gak ngerti apa-apa dicurhati. Yang gak ngerti apa ya jangan jawab. Kok bingung? Serahkan kepada orang yang mengerti. Itulah kaidah curhat. Pertanyaannya, apakah wanita tersebut disuruh berhenti sama suaminya gak mau nuzus? Ya nuzus. Durhaka. Dosa. Gak bisa dikasih nafkah. Neraka kalau mati. Suaminya gak ridho. Karena itu adalah racun. Menjadikan sebab keretakan. Sebab kadang-kadang yang di luar sana terasa lebih sejuk. Padahal panasnya bisa lebih daripada yang ada di rumahnya. Begitulah kadang seperti kambing yang bodoh. Rumput tetangga seolah-olah lebih segar daripada rumput yang ada di rumahnya. Setelah keluar gak ada, kering semuanya. Tamak, rakus, syahwat yang merendahkannya. Semoga Allah menjaga kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup ya. Bismillah. Doa untuk Masya Allah ada meninggal. Yang sakit ada santri sakit, kita lihat tadi. Yang sakit disembuhkan Allah. Yang meninggal diampuni oleh Allah. Yang sehat semakin sehat. Dalam taat serta patuh serta khusyuk. Al-Fatihah. Jangan lupa kajian Minhajul Abidin nanti malam di Masjid Peru. Dengar kami, kajian Muslimah Kuningan Sabtu sore ini. Kajian Muslimah di Masjid Syiarul Islam. Nanti di lantai dasar Masjid Syiarul Islam Kuningan. Hari ini dengan Umi, mohon diinformasikan kepada yang lainnya. Anda mungkin tempatnya jauh tidak datang. Tapi Anda bisa menelpon orang yang di Kuningan untuk bisa datang. Biar lebih besar manfaatnya. Yang di Kuningan, yang bisa datang di sini kok tidak hadir di sana, keterlaluan. Ini yang Kuningan yang kelihatan, muka-muka Kuningan ini. Nanti akan di-spread kalau tidak datang di sana, keterlaluan. Bisa datang ke sini, tapi bisa datang ke Kuningan. Insya Allah nanti sore dengan Umi di Kuningan. Karena kami ingin selalu mengajak, biar kita tambah ilmu, tambah wawasan, tambah kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maulid Akbar bersama Al-Bahjah. Satu hati di Al-Bahjah tanggal 7 Rabiul Awal atau 26 November. Mohon kepada semua untuk bisa mengingat dan menghafal tanggal tersebut untuk bisa diberikan disampaikan kepada yang lainnya. Semoga jika kita sampaikan dari jarak-jarak yang jauh, waktu yang jauh, mereka bisa mempersiapkan. Dan juga Maulid Akbar Malam Cinta Rasul di tanggal 12 Rabiul Tsani atau 31 Desember di Alun-Alun Kota Cirebon. Mohon diinformasikan kepada yang lainnya. Dan bagi siapapun yang ingin berpartisipasi, ikut andil di dalam menyelenggarakan, menyukseskan acara kegembiraan kita dengan Nabi, menyambung cinta dengan Rasulullah ini, maka kami persilahkan untuk bisa langsung menghubungi kepada stand yang ada di sini. Stand yang ada di sini, kemudian rekening-rekening yang sudah ditentukan. Dan mohon agar disampaikan yang lainnya. Al-Bahjah tidak pernah menyuruh orang keliling mencari bantuan, baik bantuan pondok atau korban atau untuk maulid. Jadi kalau ada orang datang ke rumah Anda mencari kambing untuk maulid, Al-Bahjah tidak ada. Itu bohong. Diusir saja. Karena banyak kejadian-kejadian, ini momen bagi pendusta-pendusta itu pakai atas nama kita. Sampai ada kejadian orangnya pakai foto dengan kita, pakai imamah juga fotonya. Jadi datang ke seseorang cari kambing kurban ceritanya. Dapat, dikasih dua. Tidak tahu dibawa kemana sama dia. Ini adalah pendusta-pendusta. Maka dari itu kita tutup. Al-Bahjah tidak pernah mencari bantuan dengan cara menyuruh orang keliling masuk-masuk rumah. Tidak ada. Termasuk maulid Nabi. Dan jika Anda ingin membantu, tolong diserahkan langsung ke kantornya sini atau rekening yang sudah ditentukan. Jangan rekening yang dikasih sama orang. Rekening yang sudah ditentukan ini ada di kantor sini. Mohon diperhatikan. Baik, mohon didoakan untuk pengadaan program mobil untuk dapur Al-Bahjah. Masya Allah. Dapur Al-Bahjah perlu mobil. Ibu, anak pondok ini ada dua pilar. Yang pertama adalah ilmu. Ini dipenuhi oleh para asatid. Tapi biarpun belajar pakai ilmu, kalau enggak makan anaknya, ini pilar yang kedua, enggak bisa belajar. Maka dapur itu pilar yang kedua. Jadi makan perlu setiap hari. Alhamdulillah. Dapurnya ada, mobilnya belum ada untuk belanja-belanja. Mohon kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa mengirim mobil untuk belanja. Dan mobil dapur. Kemudian pengadaan parkir agar lebih nyaman, sehingga para jamaah mobilnya tidak kena matahari, tidak kena panas matahari. Dan juga pembangunan gedung Al-Bahjah TV sampai hari ini, studio Al-Bahjah masih sangat sederhana, ingin dikembangkan, dibesarkan, biar lebih maksimal di dalam melayani umat dalam menyajikan acara-acara yang bermanfaat. Kemudian untuk diinformasikan banyak yang lainnya agar bisa kenal dengan dakwah kita melalui sosial media yang berjauhan tentunya, dan yang memang sudah berkenalan dengan sosial media, di video streaming di Al-Bahjah TV. Al-Bahjah TV. Kemudian Facebook Buya Yahya itu facebook.com buyayahya.albahjah. Ini adalah kemudian radio streaming, radioku.com. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memudahkan kita dalam program kebaikan dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wala tu'adzibna. Wangsurna wala tahdulna. Wa'afina wala tumritna. Wa'akrimna wala tuhinna. Wa'athirna wala tuhtir alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Mudahkan kami untuk patuh kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan kami untuk patuh kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari melanggar syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari melanggar syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami pemahaman yang benar kepada firman-firmanmu. Ya Allah, mudahkan kami untuk mengamalkannya. Tambahkan kecintaan kami kepada Al-Quran. Ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada Al-Quran ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada Al-Quran ya Allah. Dan kami mohon kelak giring kami di padang mahsyar bersama rombongan ahli Quran, dan kelak kumpulkan kami di surga bersama ahli Quran ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kehinakan ya Allah. Jauhkan kami dari kebusukan zina yang hina dan kehinakan ya Allah. Jauhkan kami dari kebusukan zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada hambamu yang pernah terpleset dalam kehinaan dan kebusukan zina, kami mohon, ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran. Jangan biarkan mereka terus dalam kehinaan, ya Allah. Berikan kesadaran dan ampuni mereka. Dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau siksa, ya Allah. Buka pintu halal untuk mereka. Dan kami mohon cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Melampiaskan syahwat dengan cara yang halal, ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram, ya Allah. Buka pintu halal untuk kami seluas-luasnya sehingga kami tidak akan melakukan yang haram, ya Allah. Ya Allah. Saudari-saudari kami yang jauh dari suami-suami mereka, kami mohon dekatkan, ya Allah. Jadikan rezeki mereka rezeki yang dekat dengan keluarga mereka, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka, ya Allah. Jangan seksa mereka dengan berjauhan dengan anak dan keluarga mereka, ya Allah. Jangan seksa mereka, ya Allah, dengan kemungkaran-kemungkaran itu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jaga hati mereka, jaga akhlak mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jaga lidah kami dari membicarakan kejelekan orang lain. Jauhkan lidah kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan lidah kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan lidah kami dari menggunjing sesama kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan dalam menghadiri majlis ini, mengikuti majlis ini, dan jadikan ini perkumpulan, mukadimah perkumpulan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon, ya Allah, Engkau Maha Tahu apa yang ada di tempat ini, pesantren, lembaga dakwah, Engkau Maha Tahu, ya Allah. kirimkan ahli surgamu ya bisa menyelesaikan pembangunan-pembangunan di sini ya Allah. Ahli surgamu ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai mereka tidak ikhlas, sungguh kami tidak rela. Sehingga mereka sudah susah payah berjuang bersama kami, lalu tidak kau terima amal mereka. Kami mohon berikan keikhlasan dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon anak-anak kami, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Santri-santri kami, ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Santri-santri kami, anak-anak kami, jadikan mereka adalah santri dan anak-anak ahli surga, ya Allah. Yang menjadi sebab kau angkat derajat kami, ya Allah. Anak-anak kami dan para santri kami yang berjuang, yang belajar bersama kami. Kami mohon yang sempit rezeki dari kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Kami mohon ya Allah ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Ampuni orang tua baik orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Saudara-saudari kami, ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Saudara-saudari kami, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Saudara-saudari kami, pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Jaga mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan. Dan panjangkan umur kami dan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah لله رب العالمين الفاتحة بالتوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته